jadi saksi pedihnya hati. Janji kau ingkari, kini hari dan rindu berteman sepi. Engkau yang ku sayangi melangkah pergi. Hilang harapanku sirna, niat hidup bahagia kini menjadi luka di dalam hati. Mati ternyata.